belajar. Anak-anakku sayang, apa kabar hari ini? Bagus, ibu berharap kalian semua baik-baik saja. Ya, kali ini ibu akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita dan nyanyian tentang perayaan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia dengan judul Sepeda Hiasku. Kalian siap? Anak-anak, pada pagi hari yang cerah, Edo, Rani, dan Rangga berjanji akan menghias sepeda di halaman rumah Rangga. Mereka akan mengikuti lomba sepeda hias untuk memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia di kampung mereka. Hai Edo, hai Ran, hai Kak Rangga. Ran, kamu bawa apa? Aku bawa kertas berwarna, spidol, krayon, lem, dan gunting. Wah, lengkap sekali Rani. Kalau aku bawa tali. Aku sudah menyiapkan kayu untuk memasang bendera nanti. Kalau begitu, ayo segera kita membuat benderanya. Anak-anak, Edo, Rani, dan Rangga penuh semangat menggambar bendera merah putih. Mereka asik mewarnai gambar benderanya. Lihat bendera merah putihku sudah jadi. Wah, bagus sekali gambar bendera Kak Rangga. Punya Rani juga bagus, punya Edo juga. Teman-teman, siapa tahu nama bendera kita? Namanya merah putih. Siapa yang tahu apa arti warna bendera? Ya, betul sekali. Anak-anak, setelah menggambar, Edo, Rani, dan Rangga bernyanyi Aku Pandai Menggambar, ciptaan Pak Kasur. Kalian boleh ikut bernyanyi bersama mereka. Anak-anak, kemudian mereka memasang bendera di tongkat kecil yang telah disiapkan. Tidak lupa aneka hiasan yang lain, mereka pasang di sepeda masing-masing. Namun, tiba-tiba... Aduh, sepedaku roboh. Hiasannya jadi rusak. Jangan sedih, Edo. Ayo, kita perbaiki bersama-sama. Ya, Edo, jangan sedih. Terima kasih teman-teman. Anak-anakku sayang, Rangga dan Rani pun membantu memperbaiki hiasan sepeda Edo. Tidak lama kemudian, sepeda mereka selesai dihias kembali. Perbuatan Rangga dan Rani bagus sekali. Mereka membantu teman yang sedang kesulitan. Anak-anak, bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita dengarkan ceritanya. Hore, sepedaku jadi bagus lagi. Ayo, sekarang kita menuju ke tanah lapang. Ya, ayo, biar kita tidak terlambat ikut lomba. Anak-anak, mereka lalu bersepeda ke tanah lapang untuk ikut lomba sepeda hias dengan semangat. Mereka ingin ikut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Bendera berkibar-kibar ditiup angin. Mereka menyanyikan lagu Bendera Merah Putih ciptaan Ibu Sud. Anak-anakku, kalian bisa ikut bernyanyi bersama mereka? Sayang, setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan di mana-mana. Di kantor-kantor, jalan-jalan, sekolah-sekolah, dan juga pusat perbelanjaan. Untuk itu, anak-anak, jangan lupa mengibarkan bendera di rumah kalian pada waktu perayaan Hari Kemerdekaan. Dengan mengibarkan bendera merah putih, berarti kita mencintai negara kita. Anak-anak, demikian tadi cerita dan nyanyian dari ibu. Kita berjumpa lagi dalam cerita dan nyanyian yang lain.